Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas dipertemukannya kembali di tempat yang mulia ini, salah satu dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, setelah sebagian besar kita melakukan safar rehlah talabul ilmi insyaallah ta'ala dalam rangkaian menghadiri acara daurah nasional yang berlangsung setiap tahunnya di Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah, berangkat dengan selamat dan kembali pun dengan selamat. Sementara di sana kita dengarkan adanya korban ikhwah yang berangkat dari Brebes menuju Yogyakarta mengalami kecelakaan dan dua meninggal dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan Allah jalla wa ala hitung apa yang telah dia niatkan, apa yang dia langkahkan berangkat menuju daurah, bagian dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita di sini alhamdulillah berangkat dan pulangnya pun dengan sebaik-baiknya. Itu adalah bentuk nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita syukuri bersama. Selain dari itu, tentunya kita berusaha untuk mendapatkan manfaat dari acara daurah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbekas pada diri kita masing-masing. Itulah target yang kita inginkan menghadiri acara tersebut. Kita lanjutkan kajian rutin kita, kitab Riyadhus Shalihin. Sebagaimana telah kita tahu bersama, dan kita sudah memasuki pada bab yang ke-31. Semoga masing-masingnya telah membawa kitab. Naam. Bab ke-31 tentang al-islah bainan nas. Al-islah, mendamaikan bainan nas di antara manusia. Yakni upaya melakukan perdamaian, yang itu adalah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita tahu kebiasaan dari penulis, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, selalu membawakan dalil-dalilnya. Didahulukan dalil dari Al-Quranul Karim, dan kemudian berikutnya hadis-hadis Nabi SAW, Terkait dengan dalil Al-Quran, beliau bawakan 4 ayat dari surat yang berbeda. Maka disimak bersama matan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Masing-masing menyimak kitabnya, termasuk ummahat, ibu-ibu yang di belakang, tidak ada yang berbicara satu dengan lainnya. Jika ada juga yang masih berbicara, tolong diingatkan. Masing-masing serius menyimak, mencatat, mendengarkan, termasuk bagi semuanya diupayakan didampingi dengan mushaf, karena kita sedang membahas dalil dari Al-Quran. Masing-masing mendampingi dirinya dengan mushaf. Qala Allah Ta'ala, la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Surat An-Nisa ayat yang ke-114. Wa qala ta'ala, was-sulhu khair. Surat An-Nisa ayat ke-128. Wa qala ta'ala, fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Surat Al-Anfal ayat yang pertama. Wa qala ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Kita sedang berada pada dalil yang pertama, yakni surat An-Nisa ayat ke-114. Sebagian telah kita bahas tafsirnya, masih perlu dilengkapi insyaallah taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la khaira fi katsirin min najwahum. La khaira, tidaklah, tidak ada kebaikan, fi kathirin, pada kebanyakan, min najwahum, bisikan-bisikan mereka. Maka bentuk-bentuk bisikan yang ada berdasarkan dari ayat ini, la khaira, tidak ada kebaikan padanya, illa man amara bi sadaqatin, kecuali bisikan yang di sana terkandung amara bi sadaqatin, memerintahkan untuk kebaikan, memberikan sadaqah, mengeluarkan sedekah, au ma'rufin, atau terkecuali bisikan yang ma'ruf, yang mengajak kepada perbuatan baik, au islahin bainan nas, atau bisikan yang mengandung kebaikan adalah upaya untuk mendamaikan di antara manusia. Antum berikan tanda kata islah bainan nas sebagai syahid atau bukti keterkaitannya dengan bab yang sedang kita bahas. Mengapa penulis bawakan ayat itu? Kaitannya pada kata islahin bainan nas. Maka untuk memberikan tanda dengan pensil, dengan stabilo, dengan pena dan sebagainya, untuk membuktikan itulah buktinya keterkaitannya dengan bab. Maka diperkecualikan 3 bisikan tadi, yang baik adalah amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Kemudian kalau dilengkapkan ayat itu, wa may yaf'al dzalik, siapa yang lakukan hal demikian itu, ibtigha'a mardhatillah, semata dia lakukan mencari keridhaan Allah, fasawfa nu'tihi, maka akan berikan dia, akan Allah, kami berikan kepadanya, kata Allah, ajran 'azima, pahala yang demikian besar. ganjaran bagi mereka yang melakukan tiga perbuatan tadi, amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Telah disebutkan riwayat dari salaf, saya ulang sebagian di antaranya. Pertama yang telah disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang keutamaan mendamaikan manusia, mendamaikan saudaranya. Kata Anas, man aslaha baina tsnain, siapa yang mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, a'tahullahu, Allah akan berikan kepadanya, bikulli kalimatin, pada setiap kata yang dilontar, nasihat nilai memban budak. Maka hal semacam ini perlu dicatat supaya tidak hilang atau lewat begitu saja. Disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Riwayat yang kedua yang juga sudah disebutkan pada kajian lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Ala adulluka ala shadaqatin?" Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang suatu sedekah, yuhibbu Allah wa rasuluh, yang mana Allah dan Rasulnya cinta kepada bentuk sedekah tersebut. Sedekahnya bukan dalam bentuk harta, bentuk uang, tapi maka diterangkan di sini, tasluh baina unasin idza tafasadu, engkau damaikan manusia tatkala mereka sedang fasad, sedang rusak. Wa taqarrab bainahum, dan kau dekatkan di antara mereka. Idza taba'adu, tatkala mereka sudah saling berjauhan. Insyaallah pembahasannya sampai di situ pada kajian yang lalu. Maka ingin saya tambahkan riwayat berikutnya, menukil apa yang disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, ma khatwah ahabbu ilallahi azza wa jalla, tidak ada suatu langkah yang lebih dicintai di hadapan Allah azza wa jalla, min khutwatin, dibandingkan suatu langkah, fi islahi dzatal bain, dalam upaya mendamaikan, melakukan islah di antara sesamanya. Ini juga terkait dengan keutamaan mendamaikan saudaranya. Masih melanjutkan perkataan beliau, wa man aslaha baina tsnain, dan siapa yang mendamaikan di antara dua saudaranya yang sedang berselisih, kataballahu lahu, maka Allah catat baginya, bara'atun minan nar, dipisahkan dia, dijauhkan dia dari azab an-nar. Naam, sudah kita dapatkan tiga riwayat. Ditambahkan riwayat lagi, agak sedikit dipercepat karena waktu terbatas. Kata Muhammad ibn al-Munkadir, Muhammad ibni al-Munkadir, tanaza' rajulan fi nahiyatil masjid, ada dua orang yang sedang berselisih di pojok, salah satu pojok dari masjid. Familtu ilaihima, aku berusaha untuk menghampiri keduanya. Falam azal bihima hatta istalaha, aku masih berada pada keduanya sampai keduanya tadi kemudian berdamai. Faqala Abu Hurairah, maka berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa huwa yarani, dalam keadaan Abu Hurairah sedang melihat, memperhatikan apa yang sedang aku lakukan. Maka Abu Hurairah menyatakan, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aslaha baina tsnain istaujaba thawabu syahidin. Siapa yang mendamaikan dua orang yang berselisih, maka diwajibkan baginya pahalanya orang yang mati syahid. Demikian keutamaan-keutamaan melakukan islah bainan nas. Semoga tentunya kita bisa mengambil manfaat, kita pun berusaha untuk bisa mengamalkannya. Itulah penafsiran yang bisa kita dapatkan terkait dengan surat An-Nisa ayat yang ke-114. Kita melangkah pada dalil yang kedua juga surat An-Nisa pada ayat yang berbeda, yakni 128. Yang dikutip oleh penulis adalah sepotong ayat, yakni wassulhu khair. Wassulhu yakni damai, itu perdamaian adalah khair, adalah baik. Kelengkapan ayatnya, Allah Jalla wa'ala menyatakan, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan au i'radan fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ayat ini berbicara cara menyelesaikan kesulitan rumah tangga. Kata Allah, wa in imra'atun, dan jika seorang wanita, khafat min ba'liha, yang khawatir akan, yang khawatir dari suaminya, nusyuzan, akan dinusyuz. Nah, seorang istri yang khawatir akan dinusyuz oleh suaminya. Apa nusyuz itu? Nusyuz maknanya adalah meninggalkan kewajiban suami istri. Itu disebut dengan nusyuz. Nah, yang asalnya dari kata nasyazah, nusyuzan, nasyazah yanshizu atau yanshuzu, nusyuzan. Yang asalnya adalah istri yang durhaka kepada suaminya. Dan mengapa diistilahkan dengan nusyuz? Karena nusyuz dari kata nasyazah, yanshuzu, nasyzan, itu terbawa untuk merasa tinggi. Maka jika istri melawan atau mendurhaka suami tadi, maka itu bentuk sikap nusyuz karena dia ingin merasa tinggi. Nah, maka diistilahkan perbuatan tadi adalah nusyuz. Nusyuz bisa dari pihak suami dan bisa pula dari pihak istri. Dari pihak suami seperti bersikap keras terhadap istrinya, atau juga tidak mau menggaulinya dan tidak mau pula mau memberikan haknya, tidak mau ngasih nafkah, entah karena suatu sebab kejengkelan atau kemarahan dan sebagainya, sehingga suami tadi mungkin memperlakukan seperti itu. bersikap keras, mungkin sampai memukul dan sebagainya. Nusyuz sebaliknya dari pihak istri adalah meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Minggat. Nah, karena sebab apa? Karena sebab problem. Problem tidak kuat untuk mengatasi, tidak terselesaikan masalahnya. Jalan satu-satunya dia pulangkan saja aku ke rumah ibuku. Nah, maka dia keluar dari rumah suaminya. Maka ini bentuk nusyuz dari pihak istri. Maka teringatlah dengan ayat ini, jika seorang wanita khawatir akan nusyuz au i'radan atau sikap tidak acuh dari suaminya, suaminya tidak mengindahkan lagi, tidak peduli, tidak lagi mengurusi dia, cuek dan sebagainya, fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Maksudnya perdamaian yang sebenar-benarnya adalah seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi, rela haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali kepada dia. Ngalah istri, ngalah kepada suaminya. Kemudian Allah katakan wassulhu khair, dan ketahuilah perdamaian itu adalah jauh lebih baik buat mereka. Wa uhdiratil anfusus syuh, walaupun manusia itu pada hakikatnya tabiatnya adalah syuhah, kikir, bakhil, itu tabiat dasar manusia. Salah satu bentuk kekikiran manusia tadi tidak mau melepaskan sebagian haknya kepada orang lain dengan ikhlas hatinya. Mungkin setengah-setengah, ya kurang lebih daripada tidak enak itu dan sebagainya, tidak ikhlas dari hatinya. Kendati pun demikian, jika istri melepaskan sebagian hak-haknya, maka boleh bagi suaminya menerimanya. Maka Allah katakan, Allah bongkar hati manusia, wa in wa ukhdiratil anfusus syuh, wa in tuhsinu wa tattaqu, jika engkau berbuat baik, nam engkau gauli istrimu tadi dengan baik dan juga memelihara dirimu dari sikap nusyuz dan sikap tidak acuh lagi, wa tattaqu, dan kau bertakwa kepada Allah, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka Allah itu maha tahu apa yang kalian kerjakan. Disebutkan oleh al-Imam An-Nuhas, beda antara nusyuz dengan i'rad. Ya, tadi sudah dengarkan ada kata nusyuz dan setelahnya i'rad. Nusyuz adalah at-taba'ud, saling menjauhi. Itu nusyuz, saling menjauhi, baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri. Sedangkan i'rad, alla yukallimaha wala ya'nasu biha, suami tidak mau lagi untuk ngajak bicara kepada dia dan tidak pula mengindahkan lagi, itu i'rad. Di sini kita tahu setelah dijelaskan oleh para ulama beda an-nusyuz dengan al-i'rad. Disebutkan riwayat ini turunnya terkait dengan sebab Saudah binti Zam'ah, salah satu ummahat al-mu'minin, istri dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Saudah merasa khawatir akan ditalak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Saudah menyatakan, la tutalliquni wa amsikni, ya Rasulullah, jangan kau talak aku dan tahanlah aku. untuk tetap menjadi istrimu. Wa ja'al yaumi minka li Aisyah. Ini sikap ngalahnya Saudah. Jadikan hariku, giliranku untukmu terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah SAW terima tawaran tadi dan turunlah ayat fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha wassulhu khair. Maka tidak ada dosa bagi keduanya ketika keduanya mau berdamai, dan ketahuilah perdamaian itu jauh lebih baik. Disebutkan juga riwayat dari Sa'id ibn al-Musayyib bahwa Rafi' bin Khadij yang menikahi Khawlah. Khawlah itu putrinya Muhammad ibn Maslamah. Maka karena suatu sebab yang tidak disukai oleh Khadij, oleh Rafi' bin Khadij terhadap Khawlah, maka Rafi' bin Khadij berkeinginan untuk menceraikannya, mentalaknya. Maka kata Khawlah, la tutalliquni waqsim li ma syi'ti. Jangan kau ceraikan aku, dan bersumpahlah padaku sesuai dengan apa yang kau inginkan. Yang penting jangan kau ceraikan aku. Maka berlangsunglah dari sunnah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat tadi An-Nisa 128, wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan, sampai akhir ayat. Naam. Maka syahid dari ayat itu kata wassulhu khair. Antum berikan tanda. Yang dimaksudkan oleh penulis membawakan ayat itu, makanya dibawakan sepotong saja, yaitu kata wassulhu khair. Damai itu adalah jauh lebih baik. Yang ini lafaz yang sifatnya umum, yang terkandung bahwa perdamaian pada hakikatnya itu menenangkan jiwa. Karena memang kecenderungan jiwa itu ingin lepas, bebas, lapang, tidak ada tekanan, tidak ada ganjalan sana sini, dia plong. Nah, sehingga jiwa menjadi tenang. Wa yazulu bihil khilaf, dan berakhirnya dari perselisihan, berakhirnya dari khilaf. Maka akan terasa secara jiwa, kalau orang sudah berdamai akan terasa lapang. Yang tadinya dunia merasa sempit, tidak enak, ketemu tidak enak, kesana menghindar dan sebagainya. Nah, maka ketika berdamai, sudah bersatu kembali, sudah hati sama-sama lunak, maka terasalah kepada jiwa. Khairun alal itlaq. Maka wassulhu khair, damai tadi dikatakan khairun, yakni khairun alal itlaq, jauh lebih baik. Memang pada umumnya demikian adanya. Ada pula yang menyebutkan bahwa khairun minal furqah. Ada yang menafsirkan khairun jauh lebih baik di situ adalah jauh lebih baik dibandingkan al-furqah. Furqah yakni perselisihan. Fa inna at-tamadi 'ala al-khilaf wasyahna wal mubaghadah hiya qawa'id asy-syarr. Karena terus-menerus di atas perselisihan, kebencian, permusuhan adalah pokok-pokok dari kejahatan. Mau sampai kapan terus-menerus seperti itu? Taruhlah sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, terus apakah betah dia seperti itu? Nah, terganjal dalam hatinya, tidak diselesaikan masalahnya. Naam. Maka dikatakan fa inat tamadi 'ala al-khilaf wasyahna wal mubaghadah hiya qawaid asyarr. Wa uhdiratil anfusus syuh, di mana jiwa itu pada tabiatnya adalah didasari dengan kekikiran. Dikatakan oleh Ibnu Jubair rahimahullah, adalah kekikiran istri berupa nafkah dari suaminya. Naam. Suami tidak memberikan nafkah yang semestinya. Itu adalah bentuk kekikiran. Naam. Atau juga biqismatin laha ayyamiha. Atau suami tidak adil giliran terhadap istrinya. Bagi suami yang ta'addud atau poligami, maka tidak adil. Dia pilih-pilih yang si fulanah sekian hari, yang ini si fulanah satu lagi lebih sedikit harinya. Karena dia kecenderungannya lebih lama kepada si fulanah, karena lebih cinta atau kecenderungannya kepada dia. Dan sebagainya, maka itu masuk pada ayat wa uhdiratil anfusush. Yang jelas setelah kita dapati bukti keterkaitan bab dengan ayat yang telah disajikan oleh muallif rahimahullah pada ayat tersebut, kita melangkah pada ayat yang ketiga. Ini sengaja bawa kitab agak banyak karena ilmunya di kitab. Ilmunya kita ini kelasnya di kitab, bukan kelasnya ulama. Ya, ini di luar kepala ya. Jadi antum jangan kemudian kok ustadznya bawa kitab banyak gini. Nah, tanpa kitab ustadz tidak bisa ngajar. Ya. Nah, terus terang saja, ilmunya di kitab. Dan ilmu tadi terus kita bisa lihat apa yang langsung dijelaskan oleh mereka para ulama. Berikutnya surat Al-Anfal ayat yang pertama. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Fattaqullah, takwalah kalian kepada Allah, wa aslihu, dan damaikanlah dzata bainikum, sesama kalian. Sekaligus langsung antum berikan tanda bukti terkaitan dengan bab pada kata wa aslihu dzata bainikum. Kelengkapan ayat itu Al-Anfal ayat yang pertama, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang al-anfal, perkara harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Qul, jawablah, sampaikan kepada mereka, al anfalu lillahi war rasul, bahwa harta rampasan perang itu adalah wewenangnya, pembagiannya dari Allah dan Rasulnya, milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Takwalah kalian kepada Allah dan damaikan di antara kalian. Kemudian diakhiri wa atiullaha wa rasulah. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin. Jika kalian itu orang-orang yang beriman. Maka pembagian harta pampasan perang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. 6. Sehingga tidaklah sepantasnya kemudian sebagian terhadap sebagian yang lainnya merasa merebut atau merampas kepada bagian saudaranya. Ketahuilah itu adalah telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir, yakni surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanyalah kata Allah Subhanahu wa taala. Innama, sesungguhnya hanyalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah, adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka kalau kalian tahu bahwa orang yang beriman itu hakikatnya bersaudara, fa aslihu, maka damaikanlah baina akhawaikum, di antara saudara kalian yang tentunya sedang bertikai, sedang berselisih. Wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, niscaya kalian pasti akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam tafsirnya bahwa dikatakan orang beriman itu bersaudara, yakni fid-din, la fin-nasab, yakni bersaudara seakidah, seiman, seagama, walaupun dia dari darah yang berbeda, dari orang tua yang berbeda, tetapi ketika disatukan dengan iman, maka jadilah mereka bersaudara. Maka ikhwah di situ fiddin la fin nasab, bukan dalam urusan nasab, jalur keturunan. Maka oleh karenanya dikatakan oleh sebagian salaf, ukhuwatud din asbat min ukhuwatin nasab. Persaudaraan yang dijalin di atas akidah yang benar, yang sama, iman, didasarkan karena agama, itu jauh lebih kuat dibandingkan persaudaraan yang terkait dengan hubungan darah, dengan nasab. Ukhuwatud din asbat min ukhuwatin nasab. Fa inna ukhuwatan nasab tanqati bi mukhalafatid din. Karena persaudaraan yang dijalin karena nasab itu bisa terputus karena beda prinsip, beda iman, beda manhaj dan sebagainya. Wa ukhuwatud din la tanqati bi mukhalafatin nasab. Sedangkan persaudaraan yang dijalin semata karena din, maka tidaklah terputus dengan berbedanya nasab. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara saudara kalian yang berselisih. Diterangkan penafsirannya, baina kulli muslimaini takhasama, antara dua muslim yang sedang bertikai. Fa aslihu baina akhawaykum, penafsiran yang pertama, baina kulli muslimain takhasama. Penafsiran yang kedua, bainal aus wal khazraj, antara suku atau kabilah aus dan khazraj yang saling bertikai cukup lama, tidak kurang dari 100 tahun berlangsung di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan izin Allah jalla wa ala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, damailah dua suku tadi saling berdampingan kembali. 6. Disebutkan dalam ayat, maka ingatlah terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ketika kalian sudah berada pada jurang yang hampir saja kalian terjerumus padanya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kalian. Nah, maka jadilah dengan itu, dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalian bersaudara kembali. Ini penafsiran yang kedua, Al-Aus dan Khazraj. Berdasarkan dari ayat ini, dan juga dengan ayat sebelumnya, sebagai dalil bahwa kaum pembangkang, kaum bughah, tidak hilang nama, tidak hilang keimanan pada dirinya. Nama iman pada dirinya tidak hilang selama dia muslim. Nah, karena Allah Jalla wa'ala sebutkan, Allah katakan pada ayat itu, ikhwah mukminin, saudara, kalian dalam keadaan beriman tadi bersaudara. Dalam keadaan yang ada imannya tadi, dia ada bentuk-bentuk pembangkangan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala masih sebutkan dengan nama ikhwah. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya, yang mana beliau qudwah, beliau suri tauladan dalam peperangan terhadap ahlul bughah, pembangkang, yang berlangsung pada perang Jamal dan Siffin. Beliau pernah ditanya, amusyrikunahum, apakah mereka lawan kita itu adalah kaum musyrikin? Maka apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, la, bukan. Minasyirki farru, termasuk bentuk kesyirikan tatkala mereka melarikan diri. Ditanya lagi beliau, amunafiqun, apakah beliau orang-orang munafik? Kata Ali bin Abi Thalib, la, bukan juga. Li'annal munafiqin la yadhkurunallaha illa qalila, karena orang munafik itu salah satu cirinya tidaklah menyebut nama Allah Jalla wa'ala kecuali hanya sedikit sekali. Kemudian beliau ditanya lagi, fama haluhum, maka kalau begitu siapa mereka, bagaimana kondisi mereka kalau bukan musyrik, bukan juga munafik? Apa jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ikhwanuna bagaw alaina, mereka masih tetap saudara kita dalam kondisi mereka membangkang terhadap kita. Maka Allah Jalla wa'ala dengan kasih sayangnya masih menyebut, innamal mu'minuna ikhwah. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan kajian malam hari ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kelanjutan dari pembahasan pada waktu ini nanti biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.